spesial buat si Mavis Team. Ayo munggah yo. Raja Sawer, Raja Sawer, ayo munggah. Karena perpisahan ini telah terobati, kebahagiaan yang hilang ini kembali lagi. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan khayalan. Panjang umur si Mavis Team. Terima kasih. Goyang dong. Penuh dengan kemesraan, cinta yang selama ini masih terpendam. Jangan diterpa cinta dalam senandung. Cukup sekali berpisah, lagi merana. Cukup sekali merana. Sakit karena perpisahan kini telah terobati, kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan khayalan. Cukup sekali merana. Terima kasih Yuseta. sakit karena perpisahan kini telah terobati. Perjuangan yang ku tinggalkan kini kembali lagi. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Kembali kasih sama-sama. Terima kasih Mas Jamal.